Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan dars atau ta'lim pada kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Al-Muhaddith Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana pada kajian sebelumnya kita mempelajari tentang bab Maja'a fit Tanjim, tentang bab tentang urusan perbintangan, dan telah kita sebutkan bahwa bintang-bintang di langit yang Allah ciptakan fungsinya hanya tiga. Fungsinya hanya tiga. Sebagaimana yang disebutkan barakallahu fikum oleh Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, khalaqallahu hadhin nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal. Yang pertama adalah zinatan lis-sama, untuk menghiasi langit sehingga langit tampak indah pada malam hari ketika tidak ada cahaya bulan. Warujuman lisyayatin, dan untuk melempar para syaitan-syaitan dari bangsa jin yang ingin mencoba untuk mencuri berita atau informasi dari langit. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda atau alamat yang bisa dijadikan petunjuk dengannya. Sebagai tanda ketika terlihat sebuah bintang di arah sebuah bintang pada pertengahan malam, menunjukkan bahwa ini arahnya ke sana dan seterusnya. Ini tiga hal fungsi dan tujuan bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qatadah Ibnu Di'amah. Faman ta'awwala fima fiha ghayra dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Barang siapa yang berupaya memberikan takwil tentang bintang-bintang tersebut selain dari yang disebutkan, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan dan menyia-nyiakan pahalanya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia memberatkan dirinya dengan sesuatu yang mana dia tidak memiliki ilmu akan hal tersebut. Ini tentang bintang dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang tersebut. Kemudian bab berikutnya Asy-Syaikh menyebutkan bab majaa fil istisqa bil anwa. Bab tentang meminta hujan dengan bintang-bintang. Nah, meminta hujan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang yang dia lihat. Barakallahu fikum. Bab ini sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya menjelaskan secara umum tentang fungsi bintang. Kemudian pada bab ini akan disebutkan salah satu kesalahan yang terjadi bahkan berkaitan dengan tauhid seseorang terkait dengan bintang-bintang tersebut. Yang mana pada kajian sebelumnya sudah kita jelaskan fungsi dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang tersebut. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal istisqa bil anwa yanqasimu ila qismaini. Meminta hujan dengan bintang-bintang itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal syirkun akbar walahu suratani. Jenis yang pertama merupakan syirik besar, berarti berbahaya. Nah, bisa menggugurkan keimanan sekaligus amalan yang pernah dia perbuat. Jenis pertama ini dikatakan bahwa itu adalah syirik besar. Walahu suratani, dalam hal ini ada dua gambaran. Yang pertama, an yad'u wal anwa'a bisukya ka an yaqul ya nau'a kadza ya nau'u kadza ya nau'a kadza iskina aw aghithna wa ma asbaha dhalik fa hadza syirkun akbar. Yaitu secara langsung, jenis yang pertama atau gambaran yang pertama, yaitu dia secara langsung meminta hujan kepada bintang-bintang. Seperti dia memohon dan mengatakan, wahai bintang, menyebutkan nida, menyebutkan panggilan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya nau akadha, wahai bintang tertentu, iskina, turunkan kepada kami hujan, aghithna. Dan permintaan-permintaan yang sejenis dengan ini, maka ini adalah syirkun akbar sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Kenapa demikian? Dikarenakan dia memohon kepada selain Allah. Doa kepada selain Allah, naam, itu adalah syirik, dikarenakan doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ibadah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang memohon kepada selain Allah, yang berdoa bersama Allah dengan sesembahan yang lain, la burhana lahu bihi, yang mana dia tidak memiliki dalil atau hujjah dalam peribadatan tersebut, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hanyalah perhitungan dia nanti hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan keberhasilan, tidak akan mendapatkan falah. Bahkan di dalam ayat ini disebut bahwa mereka-mereka yang memohon kepada selain Allah, baik kepada batu, kepada kuburan, naam, maka dia telah kafir. Disebutkan sifatnya oleh Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan keberhasilan. Naam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam hal ini, banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran tentang bahwasanya ad-du'a ila ghairillah, memohon kepada selain Allah, merupakan sebuah dosa dan kejahatan yang sangat besar. Gambaran yang kedua, naam, an yansiba husulal amtari ila hadhil anwa ala annaha hiyal fa'ilah binafsiha dunallahi walau lam yad'uha fahada syirkun akbar fir rububiyyah. Gambaran yang kedua, dia menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang yang ada di langit dengan keyakinan bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan. Selain Allah, bintang itulah yang menurunkan hujan. Al-fa'il. Nah, walaupun dia tidak meminta dan tidak memohon kepada bintang tersebut untuk diturunkan hujan, tapi dia meyakini dan mengatakan bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Binafsiha. Tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Fahadza syirkun fir rububiyyah. Maka ini adalah syirik dalam perkara ar-rububiyyah. Dalam perkara tauhid ar-rububiyyah, yang mana dia meyakini bahwa di sana ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Nah, yaitu bintang-bintang itu tadi. Nah, ini adalah syirkun fir rububiyah. Adapun gambaran yang pertama tadi adalah syirkun fil uluhiyah, perbuatan syirik dalam perkara al-uluhiyah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dan sering kita sebut bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhid ar-rububiyah, meyakini bahwasanya Allah adalah pemilik, pencipta, pemilik dan pengatur dari seluruh alam semesta ini. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Keyakinan ini harus ditanamkan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan alam semesta ini. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, bahwasanya seorang hamba harus mengikhlaskan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala jenis ibadah hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang mana tidak ada yang semisal dan serupa dengan Allah dari makhluk-makhluknya. Nah, barakallahu fikum. Ini jenis yang pertama tentang al-istisqa bil anwa, yang mana jenis yang pertama ini adalah syirkun akbar, syirik besar, dan disebutkan tadi ada dua gambaran. Gambaran yang pertama terkait dengan syirik fil uluhiyah, kemudian gambaran yang kedua terkait dengan syirik di dalam ar-rububiyah. Jenis yang kedua, tadi jenis yang pertama syirkun akbar, ada dua gambaran. Jenis yang kedua syirkun asghar, syirik kecil. Nah, syirik kecil yang mana dikatakan oleh ulama, para ulama, bahwasanya syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Nah, akan tetapi wasilatun ila asyirkil akbar, syirik kecil ini bisa menjadi wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirkun akbar. Wa huwa an yaj'ala hadhil anwa sababan ma'tiqadi annallaha huwal khaliq al-fa'il. Gambarannya bagaimana? Yaitu dia meyakini dan menjadikan bintang-bintang ini sebagai sebab akan turunnya sebuah hujan. Barakallahu fikum. Dan dia dalam keadaan demikian masih meyakini bahwa Allah lah yang sebenarnya menurunkan hujan, akan tetapi bintang-bintang tersebut dijadikan sebagai sebab. Nah, ketika muncul bintang fulan, ketika muncul bintang tertentu, dia yakini bahwa dengan sebab terlihatnya bintang ini Allah akan menurunkan hujan. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia melihat bintang muncul, bintang tertentu di sebelah utara, maka dia meyakini dan mengira bahwasanya Allah akan menurunkan hujan dengan munculnya bintang tersebut pada posisi tersebut. Barakallahu fikum. Ini adalah syirkun asghar. Kenapa? Nah, sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan, li'anna kulla man ja'ala sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la biwahyihi wala biqadarihi fahuwa syirkun, fahuwa musyrikun syirkan asghar. Karena setiap orang yang menjadikan sebab yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya, perkara tersebut sebagai sebab akan terjadinya sebuah hal yang mana tidak ada kaitannya dengan wahyu Allah, maksudnya tidak ada landasan dan dalil dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, wala biqadari, dan juga secara logika juga tidak masuk, fahuwa musyrikun syirkan asghar. Maka orang yang meyakini hal ini, dia telah melakukan syirkun asghar. Barakallahu fikum. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebelum kita memasuki dalil-dalil yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh. Nah, karena Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menginginkan agar kita memahami landasan dan pokok dasar supaya kita bisa mudah untuk memahami dalil-dalil dan pendalilan dari ayat dan hadis yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam bab ini. Dalil yang pertama yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rizki kalian, dan kalian menjadikan rizki kalian, barakallahu fikum, dan dengan kalian mendustakan pemberi rizki tersebut, dan kalian menjadikan rizki yang Allah berikan kepada kalian tersebut, naam, menjadikan kalian dusta, mendustakan terhadap zat yang memberikan rizki tersebut kepada kalian. Nah, ini makna atau terjemahan dari ayat ini. Nah, apa yang dimaksud dengan rizki yang disebutkan pada ayat ini? Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama bahwa ada dua tafsir pada ayat ini. Yang pertama adalah rizki yang dimaksud di sini adalah wahyu berupa Al-Quranul Karim. Nah, karena kalau kita membaca ayat ini secara lengkap atau beberapa ayat sebelumnya, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, pada kitab yang terjaga, la yamassuhu illal mutahharun, yang mana tidak menyentuhnya kecuali al mutahharun, para malaikat yang suci, tanzilum mir rabbil alamin, dan merupakan tanzil kitab yang diturunkan dari rabbul alamin. Apa bihadzal haditsi antum mudahinun? Apakah dengan hadits ini, dengan Al-Qur'an ini, antum mudahinun, kalian merasa khawatir dan takut sehingga kalian melakukan sikap mudahanah? 6. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian dengan kalian mendustakan, melakukan perbuatan mendustakan. 6. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, 6. Makna yang kedua dari atau tafsir yang kedua dari ayat ini, bahwasanya annal murad bir rizqi huna al-matar. Bahwasanya yang dimaksud dengan rizqi di sini adalah al-matar, sehingga hujan. Tafsir yang kedua bahwa yang dimaksud dengan rizqi di sini adalah hujan. Sehingga oleh karena itu sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang tafsir dari ayat ini yang mengatakan bahwasanya makna dari ayat ini adalah al-matar, hujan. Akan tetapi, barakallahu fikum, akan tetapi riwayat tersebut dhaif, dan illa annahu sahha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiril ayah annal murad birrizqi al-matar. Hanya saja disebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas yang mauquf, sahih secara mauquf. Naam, tidak sampai sanadnya kepada Nabi, hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini, bahwasanya yang dimaksud adalah al-matar, yaitu hujan, sehingga sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik itu tafsir yang pertama yang mana makna rizki adalah Al-Qur'an, ataupun tafsir yang kedua dengan makna al-matar yaitu hujan, sama-sama tidak saling bertentangan. Sama-sama tidak saling bertentangan. Wal qa'idatu fit tafsir annal ayah idza kanat tahtamilu al ma'nayaini jami'an biduni munafatin tuhmalu alaihima jami'an. Dalam sebuah kaidah ilmu tafsir, barakallahu fikum, bahwasanya apabila sebuah ayat memiliki makna yang beragam atau bisa dimaknakan dengan dua tafsir sekaligus tanpa ada pertentangan antara dua tafsir tersebut, barakallahu fikum, maka ayat tersebut dimaknakan atau ditafsirkan dengan dua tafsir tersebut, atau boleh ditafsirkan dengan dua tafsir tersebut. Kecuali kalau seandainya antara dua tafsir tersebut saling bertentangan maknanya, maka wajib bagi kita untuk mencari mana yang rajih dari tafsir tersebut, tentunya dari riwayat-riwayat yang sahih. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menjadikan syukur terhadap rizki tersebut diganti menjadi at-takdzib, mendustakan. Seharusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mendustakan, mendustakan nikmat tersebut. Dan perlu diketahui, barakallahu fikum, bahwasanya hujan itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur dan yang menurunkannya, sehingga wajib bagi seseorang untuk bersyukur kepada Allah dengan melakukan amal saleh, melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, i'malu ala Dawuda syukra, beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur itu butuh amal. Dengan kita melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Akan tetapi ketika seseorang mendustakan nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan kepadanya berupa hujan yang mana manfaatnya sangat besar dan banyak, barakallahu fikum, rizki tersebut dibalas olehnya dengan sikap takdzib, mendustakan, mendustakan kenikmatan tersebut. Dengan dia memohon dan meminta hujan kepada selain Allah, atau dia menisbatkan hujan tersebut kepada selain Allah, atau dia menjadikan turunnya, kejadian turunnya hujan itu disebabkan oleh bintang-bintang tertentu yang ada di langit, walaupun dia masih meyakini Allah lah, naam, Allah lah yang menurunkan hujan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ila huna darsuna, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.